بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kitab At-Thaharah dari kitab Sahih Targhib At-Tarhib. Hadis yang terakhir yang kita baca hadis 177. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi makbarah, mendatangi kuburan. Beliau mengucapkan salam kepada mereka-mereka yang dikubur di situ, dan beliau mengungkapkan perasaan beliau, yakni kepengen sekali untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya, saudara-saudara kaum muslimin. Nah, dan di akhir hadis itu beliau menyebutkan bahwasanya umat beliau sallallahu alaihi wasallam nantinya datang pada hari kiamat yaitu nahurran muhajjalin, dalam keadaan bersinar wajah-wajah mereka dan kaki-kaki mereka dikarenakan wudu. Ini keutamaan berwudu. Nah, kita lanjutkan hadis 178. Qala al-Mundhir rahimahullah wa anzirin an Abdullah radhiyallahu anhu annahum qalu ya Rasulullah kaifa ta'rifu man lam tara min ummatika ya Rasulullah, bagaimana Anda mengetahui orang-orang yang lemtar, yang Anda belum pernah melihatnya, min ummatika, dari golongan umatmu. Bagaimana nanti yaumul kiamah Anda bisa mengenali ini umatnya Anda, padahal Anda belum pernah berjumpa, belum pernah melihat sama sekali. Qala, kata beliau, ghurrun muhajjalun, ghurrun ya, cahaya yang ada di wajah, muhajjalun cahaya yang ada di tangan-tangan serta kaki-kaki, bulkun ya, bulkun itu mana aslinya belang ya, min atharil wudu, dari bekas wudu. Naam, di situ disebutkan lifat nomor 3, jamu ablaq wal balqu sawadun wa bayadun, hitam dan putih. 6. Hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Semakna dengan yang di atas, bahwasanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ciri nantinya, memiliki tanda nantinya, bersinar wajah serta tangan dan kaki mereka karena asar bekas wudunya. Baik. Wa qala rawahu Ahmad wa Tabrani bi isnadin jayyid nahwahu min hadis Abi Umamah Imam Ahmad meriwayatkan demikian pula At-Tabrani dengan sanad yang jayyid, semisal di situ, tapi dari sahabat Abu Umamah. Qala wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana awwalu man yu'dhanu lahu bisujud yaumal qiyamah, aku orang yang pertama kali yu'dhanu lahu, diizinkan bersujud yaumal qiyamah. Wa ana awwalu man yarfa'u ra'sahu, dan aku orang yang pertama kali mengangkat kepala. Fa anduru baina yadayya, aku melihat di depanku. Fa'rifu ummati min bainal umam, dan aku mengetahui umatku di antara umat-umat yang lainnya. Wa min khalfi mislu dzalika, di belakangku juga, di belakangku juga semisal itu. Wa an yamini mislu dzalika, di sebelah kananku juga semisal itu. Wa an shimali, dan di sebelah kiriku mislu dzalika. Jadi beliau melihat umatnya di depan, di samping kanan, di samping kiri, di belakang. Faqala rajulun kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah min bainal umam, bagaimana Anda mengenali umat Anda ya Rasulullah di antara umat-umat yang lainnya? Fima baina Nuh ila ummatika, antara Nuh sampai ke umatmu kan begitu banyak umat manusia dari awal sampai akhir dibangkitkan. Setiap para anbiya mereka memiliki pengikut-pengikut masing-masingnya. Terus bagaimana Anda bisa mengenali yang ini umatnya Anda? Qala, kata beliau, hum ghurrun muhajjalun. Mereka itu yakni umat Muhammad bercahaya wajah serta kaki dan tangannya min atharil wudu, dari bekas wudu. Laisa li ahadin dzalika ghairihim, tidak ada seorang pun yang semisal itu. Tidak ada seorang pun nam dari umat-umat yang lain yang semisal itu. A'rifuhum, aku mengenali mereka. Annam yu'tuna kutubahum bi aymanihim, aku mengenali mereka. Mereka itu diberikan kitab-kitab, yakni catatan amalan mereka, dengan tangan-tangan kanan mereka. Wa a'rifuhum tas'a baina aydihim dzurriyyatuhum, aku juga mengenali mereka. Tas'a baina aydihim dzurriyyatuhum, anak cucu mereka, dzurriyyah, anak cucu mereka berjalan bain aidi, di depan mereka. Rawi Ahmad wa bi isnad Ibnu Lahiyah wa hadisun hasan fil mutaba'at. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Sehingga gurrun muhajjalun ini khususiyah umatnya Muhammad. Tidak ada umat selain umatnya Muhammad yang bercahaya wajah serta tangan dan kakinya, itu tanda, tanda umatnya Muhammad. Dan itulah, dengan tanda itulah Rasulullah SAW mengenali mereka, karena belum pernah melihatnya. Dan juga dalam hadis ini disebutkan tambahan, diberikan kitab-kitab mereka dengan tangan kanannya. Adapun lafadz yang terakhir, dan aku mengetahui mereka atas abaina edihim durriyatuhum, bahwasanya durriyah, anak cucu mereka, nah berjalan di depan mereka. Ini disebutkan di dalam footnote Kada qala Ibnu Lahiyah fi hadhihi riwayah wa hiya min takhalitihi wa sahih andu bilafdin, dan yang sahih itu lafadznya wa arifuhum binurihim yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, dan aku mengenali mereka dengan cahaya mereka yang ada di depan dan bagian kanan mereka. Rawi Ibnu Mubarak wa Yahya bin Ishaq kama ya'ti minni. Ini lafaz yang sahih ya. Bukan dzurriyah. Nah, tapi binurihim, cahaya di depan dan sampai. Nah, ini riwayat yang sahih. Baik. Ikhwani fi din, azani wa a'azakumullah. Di situ tadi disebutkan rawi Ahmad wa fi isnadi Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini perawi yang setelah kitab-kitabnya terbakar, kemudian hafalannya tercampur, ya. Hafalannya tercampur. Sehingga riwayat yang datang dari Ibnu Lahiyah setelah terbakarnya kitab-kitab beliau, maka tidak diterima. Nah, maka tadi disebutkan wahya min takhalitihi, itu maknanya. Dan riwayat ini dengan lafaz dzurriyyatuhum itu termasuk takhalit, tercampurnya riwayat dari Ibnu Lahiyah. Itu di foto nomor 2 tadi. Naam. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Baik. Dan di situ dikecualikan oleh para ulama jika Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Abadilah. Nah, di situ meskipun setelah terbakarnya kitab-kitab beliau, maka riwayatnya sahih. Naam. Jadi di sini riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak, wa arifuhum binurihim yas'a baina aidi wa bi aymanihim, ini yang sahih. Baik. Qala wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min, jika seorang hamba yang muslim atau mukmin itu berwudu, fa ghassala wajhahu, lalu dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi, keluar dari wajahnya kullu khati'atin, seluruh kesalahan, nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma, akan keluar seluruh kesalahannya yang dia melihat kepadanya, bi ainaihi, dengan kedua matanya bersama air wudu itu, ya. Air yang dia pakai untuk membasuh wajah tatkala wudu itu merontokkan kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa yang diperbuat oleh kedua matanya. Au ma akhir qatril ma, atau rontok, naam, keluar kesalahannya bersama tetesan terakhir dari air wudunya. Akhir qatril ma, akhir dari tetesan air. Fa idza ghazala yadayhi, dan jika dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi, keluar dari kedua tangannya kullu khati'atin, seluruh kesalahannya, kana batashatha yadahu ma'al ma, yang kedua tangannya itu memukul dosa karena dia memukul sesuatu yang tidak dibenarkan, maka akan keluar dosa-dosanya ma'al ma, bersama air wudu itu. Au ma'akhir qatril ma, atau bersama dengan tetesan terakhir dari air itu. Faida ghasala rijlaihi, dan jika dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluar seluruh kesalahan, masyadha rijlahu, yang kedua kakinya itu berjalan, ma'al ma, bersama air, au ma'ak akhir katril ma, atau akhir dari tetesan air, hatta yakhruja naqiyan minad dhunub, sampai dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Rawahu Malik wa Muslim wa Tirmidzi, wa laisa inda Malik wa Tirmidzi ghuslu rijlain. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini keutamaan merontokkan dosa-dosa. Dan disebutkan oleh para ulama, dan ini pendapat jumhur ulama, dosa-dosa yang hilang, dosa-dosa yang rontok karena amalan wudu ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ya. Dosa-dosa besar itu harus dengan taubat. Nah, maka amalan-amalan soleh yang dijalankan seorang hamba, yang fadilahnya itu akan merontokkan, menghapuskan dosa-dosanya, itu dosa-dosa kecil. Nah, sebagaimana Rasul menyebutkan al-jum'ah ilal jum'ah, sholat jum'ah sampai jum'at berikutnya, Ramadan ilal Ramadan, puasa Ramadan sampai puasa Ramadan berikutnya. Nah, dan berapa amal yang beliau sebutkan, itu mukaffiratun, itu sebagai penghapus dosa, tapi syaratnya jika orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga keutamaan wudu ini akan menghapus dosa-dosa kecil. Ya. Akan menghapus dosa-dosa kecil. Baik. Tatkala membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, akan keluar di situ kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh kedua mata kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita. Naam. Baik, ikhwani fi din azani wa azakumullah, karena kita sebagai manusia tidak luput dari perbuatan dosa. Baik yang itu kita sengaja maupun yang tanpa sengaja. Naam. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsinya. Kalian itu berbuat salah fil-laili wan-nahar, di malam hari dan di siang hari. Ya. Terlalu banyak kesalahan. Kadang kita sadar itu perbuatan yang keliru. Kadang tanpa sadar kita berbuat kekeliruan. Nah, al-muhim, banyak perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita jalankan, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, sehingga Allah menyebutkan tadi tukhti'una bil-laili wan-nahar. Naam. Dan dosa-dosa kecil yang kita perbuat bisa hapus, bisa rontok, salah satunya dengan wudu. Ya. Salah satunya dengan berwudu. Naam. Qala rahimahullah wa an Utsman bin Affan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, memperbagus atammal wudu, menyempurnakan wudunya. Nah, menyempurnakan wudu itu maknanya nanti disebutkan di bawah itu. Apa sih makna fa'aksanal wudu? Apa makna tamal wudu? Kharajat khatayahu min jasadih, akan keluar kesalahan-kesalahannya dari badannya, hatta takhruja min tahti adfarih, sampai kesalahannya itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Maka tadi disebutkan di atas tadi, hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, sampai seorang selesai wudu itu bersih dari dosa-dosa. Nah, kalau seorang itu rutin menjalankan sholat 5 waktu, paling tidak dia wudunya 5 kali dalam sehari, itu pembersihan dosa-dosa kecilnya. Ya. Apalagi kalau kemudian misalnya dia tambah wudu-wudu di luar waktu itu, dia mengerjakan sholat sunnah, misalnya sholat duha, sholat malam, dia wudu. Ya. Semakin banyak, semakin sering dia berwudu, semakin bersih kesalahan-kesalahan dia. Naam. Baik. Wa fi riwayatin anna Utsman tawaddoa summa qala. Dan suatu riwayat disebutkan Utsman bin Affan berwudu. Setelah berwudu, beliau menyatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa misla wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudukku ini. Jadi Utsman bin Affan mempraktekkan, ya, menunjukkan kepada sahabat-sahabatnya, ini loh cara wudunya Rasulullah. Summa qala, man tawaddoa hakadha, barang siapa yang berwudu semisal ini dengan cara ini, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa kanat salatu wa masyuhu ilal masjid nafilatan, maka sholatnya dan juga jalannya ke masjid sebagai nafilah. Nafilah itu maknanya ziyadah, tambahan, bukan sholat sunnah. Nafilah itu maknanya tambahan dari maghfiratul dzunub. Tatkala dia wudu, itu sudah membersihkan dosa-dosa kecilnya. Sholatnya dia dan perjalannya dia dari rumah ke masjid, dari masjid pulang ke rumah lagi, itu tambahan pahalanya. Sudah dihapuskan dosa-dosa kecilnya dengan wudu, ketambahan dengan sholatnya dan jalannya dia. Itu makna nafilah. Jadi bukan dimaknakan sholat sunnah, nafilah itu tambahan dari ampunan dosa-dosanya. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakum wa rawah Muslim wa Nasa'i muhtasharan. Riwayat Imam Muslim Nasa'i dengan ringkas, wa lafdhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mim ri'in yatawaddu fa yusinu wudhu'ahu, tidaklah seorang yang berwudu dan memperbagus wudunya illa ghufra lahu, kecuali diampuni untuknya, ma bainahu wa baina salatil ukhra hatta yusalliha, diampuni antara dia dan salat selanjutnya, naam, sampai dia menjalankan salat itu. Naam. Ini baik, diampuni dosa-dosa dia, ya. Naam, wa isnadu ala syarti sahihain. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Sehingga apa yang tadi beliau sebutkan fa'ahsanal wudu, makna fa'ahsanal wudu, memperbagus wudu, menyempurnakan wudu, itu adalah berwudu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu yang model itulah yang akan mendatangkan pengampunan dosa-dosa. Bukan wudu yang asal-asalan, tapi wudu persis yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna ahsanal wudu. Baik. Makna menyempurnakan wudu. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Di dalam riwayatnya Utsman tadi, man tawaddoa hakadha ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wudunya Rasulullah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa dia yang telah lalu. Nah, kemudian di riwayatnya Imam Muslim wa Nasai Mukhtasaran tadi, ma min mar'in yatawaddo wa yusinnu wudhu'ahu, tidaklah seseorang yang berwudu dan memperbagus wudunya. Maksudnya dia berwudu sebagaimana Rasul berwudu, maka ghufrallahu, akan diampuni untuknya ma bainahu wa baina salatil ukhra, antara dia wudu itu sampai salat yang lainnya tatkala dia menjalankan salat. Berarti ini dosa yang akan datang, yang sebelumnya mataqaddama na'am min dhanbihi, dosa yang telah lalu diampuni. Baik, dan riwayat ini dosa yang akan datang, tapi dia berbatas, diingat. Dan dosa yang ke depan itu kalau tanda, kalau tanpa batas, itu jelas hadisnya palsu. Tidak ada pengampunan dosa untuk yang akan datang yang tanpa batas, tidak ada. Dosa yang pengampunannya ke depan tanpa batas itu hanya untuk Rasulullah SAW. Yang disebutkan ulama, kalau ada amalan yang keutamaannya mengampuni dosa dia yang akan datang, enggak ada batasannya, itu jelas hadisnya palsu. Tidak ada yang demikian. Kalau ada batasannya setahun yang akan datang, misalnya antara ini dengan sholat yang akan datang itu ada batasannya, maka hadisnya sahih. Jika memang sahih. Nah, dan di sini baik disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Berarti wudhu itu masya Allah luar biasa, betul-betul membersihkan dosa-dosa kita. Dosa yang sebelumnya dan dosa yang akan datang sampai antara kita wudhu dengan sholat yang akan kita kerjakan. Ya. Itu akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Warwa Ibnu Huzaimah fi sahihi muhtasaran bi nahwi riwayat An-Nasa'i. Warwa Ibnu Majah aidan bi ikhtisarin wa zada fi akhirih wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yaghtarru ahadun. Baik, ini wala yaghtarru ahadun, ini tambahan yang penting, ya. Janganlah seseorang itu yaghtar. Yaghtar itu apa ya? Tertipu. Makna tertipu di sini, naam. Maksudnya, tatkala dia sudah tahu keutamaan wudu akan menghapuskan dosa-dosanya, kemudian dia mengentengkan dosa-dosa kecil. Dia sengaja berbuat dosa kecil karena tahu, oh, nanti kan dengan wudu rontok dosanya. Ini makna tertipu, seorang yang tertipu, jangan magrur, jangan tertipu. Nah, maka Rasul pun mengingatkan di sini. Baik, sengaja memperbanyak perbuatan dosa karena beranggapan dosa-dosanya akan diampuni dengan wudu. Semakin sering wudu, semakin diampuni dosa-dosanya, sehingga dia sengaja berbuat dosa-dosa kecil. Maka tidak boleh demikian. Sehingga ikhwani fi din azani wa a'azakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan wala shaghira mal israr, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dia rutin dijalankan. Dosa kecil tapi rutin dijalankan akan menjadi besar, ya, kalau rutin dijalankan. Nah, sebagaimana wal kabirah, tidak ada dosa besar ma'at taubah atau ma'istighfar. Tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar, dia bertobat akan dihapuskan. Tidak ada dosa besar. Maksudnya dosa besar itu akan diampuni oleh Allah. Dan tidak ada dosa kecil mal israr, dosa-dosa kecil kalau dia dijalankan dengan kontinu, lama-lama ya akan menjadi besar. Nah, ini juga disebutkan oleh Imam Munawi rahimahullah, al-israr ala saghirah, rutin, ya, rutin menjalankan dosa kecil, ya ja'aluha kabirah, itu menjadikan dosa itu menjadi besar, ya, karena rutin. Baik, maka disebutkan sebagian salaf, la tandur ila sigari dhanbi, jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa, balakin undur man asaita, tapi lihatlah siapa yang kamu maksiati. Dosa kecil, dosa besar yang dimaksiati sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakum, dosa besar itu dosa yang disebutkan ancamannya dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka ancamannya ini. Ya. Tapi untuk dosa kecil tidak. Baik, tapi dua-duanya tidak boleh seorang menyengaja untuk berbuatnya, meskipun dosa kecil. Dosa kecil yang rutin dijalankan, maka dia akan menjadi besar karenanya. Naam. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Baik. Wala yaqtaru ahadun. Wa fi lafdin linnasai qala. Dalam lafadznya An-Nasa'i, beliau menyatakan, man atammal wudhu'a, barang siapa yang wudu kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana yang Allah perintahkan, wa salawatul khams, dan juga salat lima waktu, kafaratun lima bainahunna, maka itu sebagai penghapus dosa-dosanya di antara keduanya. Naam. Ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Ini semua keutamaan wudu, dan hadis-hadis yang semisal ini akan berulang-ulang. Ini membahas tentang keutamaan wudu. Wa anhu annahu ata bitahurin wa huwa jalisun 'alal maqa'id. Wa anhu, ini dari Utsman bin Affan. Karena hadis sebelumnya Utsman bin Affan. Kalau anhu itu berarti merujuk ke hadis sebelumnya. Masih dari Utsman bin Affan, annahu utiyah, ya, didatangkan kepada beliau bi tahurin, tahurin, ta-nya di fathah, tahur. Maknanya air. Air yang dipakai untuk bersuci, ya. Sebagaimana wudu, kalau wudu wawnya di dhammah itu perbuatannya. Tapi kalau wadu, wawnya di fathah, itu air yang dipakai berwudu. Itu hanya apa, berbeda sakel, itu sudah beralih maknanya. Utsman bin Affan tatkala didatangkan kepada beliau tahur, air berwudu, wa huwa jalisun 'alal maqa'id, beliau dalam keadaan duduk 'alal maqa'id, ya, di kursi, atau tempat duduk. Fa tawaddoa, kemudian beliau berwudu. Fa asanal wudu'a summa qala, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddo'u wa huwa fi hadzal majlis. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau di majlis ini. Fa asanal wudu'a summa qala, beliau menyempurnakan wudunya, kemudian beliau menyatakan, man tawaddu'a misla wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, summa atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, faraka'a rak'atain, dan dia sholat dua rakaat sholat sunnah setelah wudu, summa jalasa, kemudian dia duduk, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Naam. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghtaru, jangan tertipu, ya, riwayat Bukhari wa ghairuhu. Tadi kita telah sebutkan makna jangan tertipu, jangan menyandarkan dengan pengampunan dosa, baik tetap berbuat kemaksiatan. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Baik. Ini keutamaan berwudu, kemudian mendatangi masjid dan sholat dua rakaat. Ya. Ini roka, faroka rakaatain ini. Kalau lafadznya atal masjid kemudian sholat dua rakaat, bisa jadi itu sholat tahiyatul masjid atau sholat wudhu, ya, ba'dal wudhu. Naam. Qala wa andu aydhan. Ini masih dari Utsman bin Affan. Annahu da'a bima'in. Beliau meminta air, da'a bi, meminta air. Fatawaddu'a summa dhahika. Beliau kemudian berwudu, setelah berwudu beliau tertawa. Faqala li ashabi. Kemudian beliau menyatakan kepada para sahabatnya, ala tas'aluni ma adhakuni. Kenapa kalian, tidakkah kalian bertanya kepadaku, ma adhakani, apa yang membuat aku tertawa? Faqalu ma adhakaka ya amirul mu'minin. Apa yang membuat anda tertawa, wahai amirul mu'minin? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a kama tawaddu'tu summa dhahika. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana aku berwudu ini, kemudian beliau tertawa setelah wudu. Faqala, dan beliau juga menyatakan kepada para sahabat, ala tas'aluni, apa kalian tidak bertanya, ma'at hakaka, apa yang membuat anda tertawa? Faqalu ma'at hakaka ya Rasulullah, apa yang bikin anda tertawa ya Rasulullah? Faqala, innal abda idza da'a biwadu'in. Bahwasanya seorang hamba jika dia meminta wadu, ya, wawnya di fathah. Jika dia meminta air wudu, faghasala wajahu, kemudian dia mencuci wajahnya, hattallahu anhu kulla khati'atin asobaha biwajhi, maka hatta Allah menggugurkan kulla khati'atin, seluruh kesalahan, asobaha, yang menimpanya biwajhi, yang menimpa wajahnya, seluruh kesalahan yang diperbuat oleh wajahnya digugurkan oleh Allah. Faida ghusalati ra'aihi kana kadzalika. Dan tatkala dia mencuci dirahnya, lengannya, kedua lengannya, maka demikian pula akan gugur kesalahan-kesalahannya. Waida tahara qadamaihi, jika dia mensucikan kedua kakinya, kana kadzalika, demikian pula akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Rawi Ahmad bin Isnadin jayyid wa Abu Ya'la wa rawi al-Bazzar bin Isnadin sahih wa zada fi fa idza masaha ra'sahu kana kadzalika. Riwayatnya Bazzar. Naam. Jika dia mengusap kepalanya, maka demikian pula akan rontok kesalahan-kesalahannya. Naam. Khana fi dinna azani wa a'zakumullah, ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Amalan ringan wudu yang kemudian di dalamnya mengandung keutamaan yang luar biasa, menggugurkan dosa-dosa kecil yang diperbuat seorang hamba. Qala wa an Abdillah an Sunabihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa al-abdu, jika seorang hamba itu berwudu, famat mada, lalu dia berkumur, kharajatil khatayahu min fihi, akan keluar kesalahan-kesalahannya dari mulutnya. Ini ada tambahan anggota-anggota wudu yang lainnya, yang sebelumnya tidak disebutkan mulut, tidak ada penyebutan mulut. Faidha stanthara kharajat al-khataya min anfihi, jika istanzara, istanzara itu mengeluarkan air dari hidung setelah istinsak. Kalau istinsak itu menghidup, menghirup air, istanzara itu mengeluarkan. Tatkala dia wudu dan istinsar, maka keluar kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Faida ghasala wajhahu kharajat al-khataya min wajhi, jika dia mencuci wajahnya, keluar kesalahan-kesalahan dari wajahnya. Hatta takhruja min tahti asfari ainaihi, sampai akan keluar dari bawah matanya. Fa idza ghasala yadayhi kharajat khaya min yadayhi. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluar kesalahan-kesalahannya dari kedua tangannya. Hatta takhruja min tahti adhfari yadayhi, sampai keluar dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Fa idza masaha bi ra'sihi kharajat al khataya min ra'sihi. Jika dia mengusap kepalanya, keluar kesalahan-kesalahan dari kepalanya. Hatta takhruja min udunaihi, sampai nam keluar dari kedua telinganya. Fa idza ghasala rijlaihi kharajatil khataya min rijlaihi. Jika dia mencuci kedua kakinya, keluar kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya. Hatta takhruja min tahti adhfari rijlaihi, sampai keluar dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Summa kana masyuhu ilal masjid wa salatu nafilah. Kemudian jalannya dia ke masjid dan salatnya dia itu sebagai tambahan ampunan dosa. Rawi Malik wa Majah wal Hakim wa qala sahih ala syartihima wala illa talahu wa sunabihi sahabi masyhur. Sunabihi itu sahabat yang terkenal, sahabat yang masyhur, yang terkenal, tapi mungkin kita baru kenal, baru baca ini ya, belum ngerti ada sahabat yang namanya Sunaji Sunabihi. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Qala an Amr bin Abbasah As-Sulami radhiyallahu anhu qala. Nah, di sini lengkap, panjang lengkapnya di sini sudah kita baca dalam kitab Shalah di Sahih Muslim. Panjang di sini. Ini diambil sebagian hadisnya yang terkait dengan wudu. Kuntu wa ana fil jahiliyah, kata Amr bin Abbasah. Aku di waktu jahiliyah, adunnu anna nasa ala dhalalatin. Adunnu di sini maknanya bukan aku menyangka, tapi alam. Aku mengetahui atau aku meyakini manusia itu di atas kesesatan. Wa annam laysu ala syai'in, dan mereka tidak di atas sesuatu, tidak di atas agama yang benar, orang-orang ini. Wa hum ya'buduna al-awsan, mereka beribadah kepada berhala-berhala. Fasami itu bi rajulin fi Makkah yuhbir ahbaran, aku mendengar seseorang di Makkah yang mengkhabarkan khabar-khabar. Faqa'tu ala rahilati, aku pun duduk di atas tungganganku. Faqadimtu alaih, aku pun mendatanginya. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia adalah utusan Allah. Fa dzakara al haditsa ila an qala. Ini panjang hadisnya ya. Bertanya, naam, ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Abbasah ini ingin tahu ya. Sampai kemudian Rasul menyebutkan, kamu tetap berada di tempatmu ya, karena memang apa, nanti kalau kamu mendengar saya sudah hijrah ke Madinah, maka susullah aku ke Madinah. Nah, kisah panjang. Di situ, di sini diambil yang dijadikan syahidnya karena kita pembahasan wudu. Faqultu ya Nabi Allah, fal wudu hadithni andu, ya Nabi Allah, wudu, ceritakan kepadaku tentangnya. Faqala ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu, tidaklah di antara kalian seorang yang yuqarribu, yang mendekatkan air wudunya. Fayumadmidu, kemudian dia berkumur. Waistansiku waistanthiru, dia menghirup air hidungnya dan dia mengeluarkannya. illa kharajat khotaya wajhihi, kecuali keluar kesalahan-kesalahan wajahnya, min atrafi lihyatihi, dari ujung jenggotnya, ma'al ma, bersama air. Summa yaghsil yadayhi ila mirfaqain, kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya. Illa kharajat khotaya min anamili ma'al ma, kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan kedua tangannya dari anamili, dari jari-jemarinya bersama ma, bersama air. Summa yamsahu ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya. Illa kharajat khotaya ra'sihi, kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan kepalanya, min atrafi syari, dari ujung-ujung rambutnya, ma'al ma, bersama air. Summa yaghsilu rajlai ila al-ka'bain, kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai mata kaki. Illa kharajat khotaya rijlai ma'ana mili ma'al ma, min ana mili ma'al ma, kecuali akan keluar kesalahan-kesalahan kedua kakinya dari jari-jarinya bersama air. Fa in waqama fa shalla, kalau dia setelah wudu itu berdiri kemudian salat, fa hamidallaha ta'ala, dia memuji Allah, wa asna 'alaihi hamida wa asna itu kalau dia tamam memuji. Tapi hamidah itu memuji, wa asna itu menekan dari sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah. Hamidah dan asna. Wa majjadahu, dan majjadahu artinya adzamahu, mengagungkan Allah dengan lisan dan hatinya, itu mana majjadahu. Billati walau ahlun, dengan puji-pujian yang memang Allah itu berhak untuk itu, pantas untuk itu. Wa farraha qalbahu lillahi ta'ala, dia fokuskan hatinya untuk Allah. Naam, yakni tatkala dia sholat itu betul-betul dia khusyuk, itu makna farraha qalbahu, hatinya dicurahkan untuk Allah, tidak mikir yang lainnya, ya. Dia puji Allah di dalam sholatnya. Illa in sarafa min khati'atihi, kecuali dia akan berpaling dari kesalahannya, kahayatihi yauma waladatu ummuh, sebagaimana keadaan dia hari yang dia dilahirkan oleh ibunya, sebagaimana dia baru dilahirkan. Ini kalau dia wudu kemudian disambung dengan sholat dan sholatnya khusyuk. Nah, dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Naam, ini pendapatnya jumhur ulama. Rawahu Muslim. Naam. Ini ikhwani fi din, anzani wa a'azzakumullah. Sehingga di sini naam, keutamaan wudu dan salat setelahnya. Keutamaan wudu kemudian salat setelahnya. Baik. Naam. Dan juga di sini salatnya khusyuk, ya. Salatnya khusyuk setelah wudu. Naam, maka fadilahnya dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Naam. Qala wa an Abi Umama radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun qama ila wudhu'ihi yuridu shalah, laki-laki manapun yang berdiri menuju air wudhunya yang dia berkeinginan untuk menjalankan salat, yuridu shalah, summa ghassala kaffai, kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya, nazalat kullu khati'atin min kaffaihi, maka akan turun seluruh kesalahan dari kedua telapak tangannya, ma'awwal qatratin, bersama dengan awal tetesan air. Fa idza, ini ada tambahan kaffai berarti, ya. Fa idza madmadha fastansaka wastantara, jika dia berkumur menghirup air dan mengeluarkan dari hidung, nazalat khati'atu, turun kesalahannya, min lisanih, dari lisannya, wasafatai, ya, dan dari apa kedua bibirnya, ma'awwali qatratin, bersamaan tetesan air yang pertama. Fa idza ghasala wajhahu, kalau dia mencuci wajahnya, nazalat kullu khathiyatin min sam'ihi wa basarihi ma'awwali qatratin, maka akan turun seluruh kesalahan dari pendengarannya, dari pandangannya bersamaan tetesan yang pertama. Fa idza ghasala yadihi ila mirfaqain, jika dia mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya, warijalai ilal ka'bain, dan kedua kakinya sampai mata kakinya, salima min kulli dhanbin, dia selamat dari seluruh dosa. Kahayatihi, seperti keadaan dia, yauma waladatu ummu, hari yang tatkala dia dilahirkan oleh ibunya. Qala fa idza qama ila salati, kalau dia selesai wudu, dia menjalankan salat, rafa'allahu darajatahu, Allah angkat derajatnya. Setelah wudu dia salat, salat ba'dal wudu, maka diangkat derajatnya. Wa in qa'ada, jika dia duduk, maksudnya tidak mengerjakan salat. Selesai wudu, selesai, enggak menjalankan salat dua rakaat, qa'ada saliman, dia duduk dalam keadaan selamat. Berarti di sini aman wudu itu bukan hanya tergantung dengan sholat dua rakaat setelahnya, tapi semata-mata hanya wudu saja itu sudah menghasilkan keutamaan. Nah, wa in qa'ada qa'ada saliman, sehingga hadis ini menjelaskan ya, keutamaan wudu bukan hanya untuk orang-orang yang wudu dan sholat setelahnya, tapi semata-mata dia wudu ya. Nah, apalagi kemudian wudunya di waktu-waktu yang bukan waktu-waktu sholat, misalnya setelah wudu selesai ya, dia menjalankan wudu-wudu yang sunnah karena memang gak mau sholat, maka dia pun mendapatkan keutamaan sebagian disebutkan dalam hadis ini. Rawi Ahmad wa ghairuhu min tariqin Abdul Hamid bin Bahram Ansar bin Hausab waqad hassanahu Tirmidzi li ghairi hadzal madan wa huwa isnadun hasan fil mutawaat la ba'sa bih. Warawahu aidan bi nahwi min tariqi sahih wa zada fi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al wudu yukaffiru ma qablahu summa tasiru salatu nafilah. Wudu itu menghapuskan apa-apa yang sebelumnya, kemudian menjadikan sholat itu sebagai nafilah, sebagai tambahan. Sholat yang dijalankan dua rakaat setelahnya itu menjadi tambahan. Hadisnya sahih li ghairihi. Naam. Wa fi ukhra lahu wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa rajulul muslim. Jika seorang muslim itu berwudu, kharajat dunubuhu min sam'i wa basari, keluar dosa-dosanya dari pendengarannya dan pandangannya, wa yadai dan dari kedua tangannya, warjalai dan dari kedua kakinya, fa in qa'ada qa'ada maghfuran lahu, kalau dia duduk enggak disambung dengan salat, maka dia duduk dalam keadaan diampuni. Nah, untuknya dosa-dosanya, isnadu hadza hasan. Taib, ini semua riwayat menjelaskan bahwasanya keutamaan wudu itu taib akan dihasilkan seorang hamba meskipun tidak bersambung dengan sholat dua rakaat setelahnya. Nah, wa fi ukhra lahu aidan idza tawaddu al muslim wa ghassala yadayhi kufira anhu ma amilat yadahu, akan dihapuskan darinya apa-apa yang dijalankan kedua tangannya. Fa idza ghassala wajhahu kufira anhu ma nadharat ilai ainahu, jika dia mencuci wajahnya dihapuskan darinya apa yang kedua matanya memandang. Fa idza masaha bi ra'si, jika dia mengusap kepalanya, kufira bima sami'at udunah, dihapuskan apa-apa yang didengar oleh kedua telinganya. Fa idza ghassala rijlai, jika dia mencuci kedua kakinya, kufra anhu ma masat ilai qadamahu, akan dia hapuskan apa-apa yang kedua kakinya itu melangkah. Summa yaqumu ila salati, kemudian dia menjalankan salat, fa ya fadilah, dan itu sebagai tambahan. Nah, jika bersambung dengan salat. Wa isnadu hadza hasan aidan. Nah, dan riwayat-riwayat yang semakna. Rahir wa fi riwayat al-Tabrani fil Kabir qala Abu Umamah law lam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa sab'a marrat ma haddastu bihi. Seandainya aku tidak mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW kecuali hanya 7 kali, aku tidak akan menceritakan dengannya. Qala idza tawaddo ar-rajul kama umira. Jika seorang itu berwudu sebagaimana yang diperintahkan, dzabal itsmu, akan hilang dosa, min sam'ihi, dari pendengarannya, wa basarihi, dan dari pandangannya, wa yadaihi, dan dari kedua tangannya, wa rijlaihi, dan dari kedua kakinya. Isnadu hasanun aidan. Naam. Ikhwani fi din, azani wa a'azakumullah. Baik. Jadi nanti sampai akhir dari bab ini ya, ini hadis-hadis yang semakna ya, semakna dengan ini pengampunan dosa-dosa tatkala seorang hamba itu berwudu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.